Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan Al-Hibah wal-Atiyah. قال المؤلف رابعا أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول. Yang keempat di antara syarat-syarat sahnya hibah, terjadinya hibah pemberian, adalah an yakbal al-mauhubu lahu asyai al-mauhub. Orang yang diberi menerima barang pemberiannya. Al-wahib, orang yang memberi. Al-mauhubu lahu, orang yang diberi. Asyai al-mauhub adalah barang yang diberikan. Jadi, syarat sahnya al-hibah bahwa barang pemberian tersebut diterima oleh orang yang diberikan barang itu kepadanya. Misal, seorang memberikan hadiah, hibah kepada orang lain. Saya berikan kepadamu sebidang tanah ini. Enggak, saya enggak mau terima. Yang diberi tidak menerima sama sekali. Apakah hanya dengan sebatas lafaz dari pemberi yang kemudian tidak diterima oleh yang diberi, sebidang tanah itu berubah status kepemilikannya? Jawabannya enggak. Sebidang tanah itu masih tetap menjadi milik si pemberi. Kenapa? Karena pemberian dia tidak diterima oleh orang yang diberi. Saya tidak mau menerima. Udah ini untuk kamu. Enggak, saya enggak mau. Maka barang, status barang itu masih tetap sama milik si pemberi. Li'annal hibata aqdu tamlikin. Karena hibah itu merupakan akad. Setelah terjadinya akad, maka berpindahlah barang yang tadi milik, yang tadinya milik si A sang pemberi, sekarang menjadi milik si B, orang yang diberi. Aqdu tamlik, menjadi miliknya. Faftaqara ilal ijabi wal qabul. Maka dibutuhkan dalam kondisi ini adanya ijab dan qabul. Sebagaimana akad-akad yang lain. Walau dalam masalah ijab dan qabul hibah ini lebih umum dia. Al-qabul penerimanya lebih umum. Tidak ada lafaz khusus qabiltu hibataka dan yang semisalnya. Bahkan sebagian ulama seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi ketika beliau membahas pembahasan ini, hafizahullah, menyebutkan bahwasannya al-ijab wal-qabul fi aqdil hibah yarji' ilal 'urf. Bahwasannya ijab dan qabul dalam masalah hibah ini kembali kepada 'urf. Fama ta'arafa 'alaihi an-nas fahuwa yu'rafu bihi. Maka kalau itu sudah menjadi kebiasaan orang dalam memberi dan menerima, maka diberlakukan kebiasaan tersebut. Misal, saya berikan barang ini kepadamu. Yang diberi menjawab jazakallahu khairan, mendoakan. Tidak disebutkan lafaz qabiltu, ya sudah saya terima pemberianmu. Tidak ada lafaz-lafaz yang seperti ini, tetapi ketika yang diberi mengucapkan jazakallahu khairan ma'rufnya di tempat tersebut, dia menerima. Bahkan mendoakan. Maka ini sudah merupakan qabul. Sehingga al-ijab wal-qabul ini kembali kepada urf, kebiasaan manusia setempat. Khamisan yang kelima, takunal hibatu halatan munjizatan falatasihul hibatu al-mu'akkatatu. Misal, wahabtuka hadza syahran aw sanatan li anna al-hibata 'aqdu tamlikin fala tashihu mu'aqqatah. Antakuna al-hibatu, hibah, barang yang diberikan itu halatan munjizah, seketika diberikan dan pada saat telah diterima munjizah, otomatis berpindah kepemilikannya langsung. Kalau diberikan ini ya sudah diterima, langsung menjadi milik orang yang diberi. Fala tashihul hibatu almuaqqatah, maka tidak sah hibah apabila dibatasi dengan waktu. Tidak sah hibah apabila dibatasi dengan kondisi-kondisi tertentu. Selama kamu butuh, ini saya berikan kepadamu. Kalau sudah enggak butuh, balikkan kepada saya. Atau selama bulan ini, saya berikan ini kepadamu. Kalau bulan itu sudah lewat, kembalikan kepada saya. Itu bukan hibah namanya. Misal, fala tashihul hibatul mu'aqqatah. Maka tidak sah hibah apabila dibatasi dengan waktu. Contohnya, wahabtuka hadza syahran aw sanatan. Aku hibahkan barang ini kepadamu selama sebulan. Aku hibahkan barang ini kepadamu selama setahun. Kalau sudah lewat sebulan, lewat setahun, kembalikan kepada saya. Ini bukan hibah. Itu bukan akdu tamlik. Bukan akad untuk perpindahan kepemilikan barang tersebut. Itu masuk dalam bab yang sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu, al-ariyah, barang pinjaman. Saya pinjamkan ini kepadamu satu bulan, selesai satu bulan kembalikan kepada saya. Ini bukan hibah, tetapi maksudnya dalam bab ariyah sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Li'anna lihibata aqdu tamlik. Kenapa tidak boleh memberi, menghibahkan sesuatu dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan kondisi tertentu? Karena hibah itu merupakan akdu tamlik, akad perpindahan kepemilikan. Kalau sudah dihibahkan ya sudah, enggak boleh ditarik lagi, diambil lagi, diminta lagi kepemilikannya, pindah lagi kepada yang memberi pertama. Selama kamu masih butuh, saya berikan ini kepadamu. Berpindah kepemilikan. Si A menyatakan demikian, si B menerima. Jazakallahu khairan. Akan saya manfaatkan selama saya butuh. 2-3 bulan kemudian, dia sudah mampu. Enggak lagi butuh dengan barang tersebut sebagaimana kebutuhan dia dahulu ketika menerimanya. Kemudian diberikan. Ini saya sudah enggak terlalu butuh dengan barang ini, saya kembalikan kepadamu. Ini bukan hibah. Kalau hibah yang seperti ini tidak diperbolehkan karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghibahkan sesuatu kemudian mengambil lagi hibahnya. Fala tashihu muaqqatah, maka tidak sah hibah itu apabila diberikan dan dibatasi dengan waktu atau dibatasi dengan kondisi. Hadisan yang keenam, antakuna bighairi iwadin li'annaha tabarru'un mahdun. Antakuna ay al-hibah, pemberian itu bighairi iwad, tanpa imbalan. Dari satu pihak saja. Kalau jual beli dari dua belah pihak. Pinjam meminjam dari kedua belah pihak. Akad mudharabah dari kedua belah pihak. Pemanfaatannya itu dari kedua belah pihak. Adapun hibah, donasi, tabarru, itu dari satu pihak saja, dari pihak pemberi. Saya berikan ini kepadamu, jazakallahu khairan, saya terima. Yang diberi memberikan apa? Enggak ada lain. Adapun ucapan dia jazakallahu khairan bukan sebagai imbalan terhadap barang tersebut, nominal atau nilai dari barang tersebut enggak, tetapi masuk pada bab yang lain. Ketika diberi, apakah itu diberi penghormatan ataupun yang lainnya, maka membalas dengan yang lebih baik. Dia mengucapkan jazakallahu khairan sebagai doa. Kalau tidak dia ucapkan jazakallahu khairan pun, dia terima, saya terima pemberianmu. Sudah. Sah menjadi milik orang yang diberi. Barang tersebut pindah kepemilikannya. Antakuna bighairi iwadin li'annaha tabarru'u mahdun. hibah itu diberikan tanpa adanya imbalan, karena hibah merupakan tabarru', perbuatan kebaikan dan donasi semata. Disebutkan oleh para ulama di sana syarat yang lainnya, yang masuk dalam syarat yang ketujuh, disebutkan oleh sebahagian ulama, an yakuna al-wahibu malikan. Orang yang memberi hibah adalah orang yang memiliki barang yang dia hibahkan. Kalau di atas pada poin pertama, antakuna min jaizi tasarruf, yang menghibahkan adalah orang yang boleh melakukan donasi, orang yang boleh membelanjakan hartanya. Bisa jadi itu murni harta dia, dia miliki. Bisa jadi juga dia merupakan wakil dari orang yang mempercayakan dan mengamanahkan kepadanya untuk melakukan hibah. Bisa jadi dia memiliki atau dia wakil, sah. Nah, syarat yang ketujuh ini, an yakunal wahibu malikan. Si pemberi hibah adalah orang yang benar-benar memiliki barang yang dia beri. Masuk dalam pembahasan ini, disebutkan oleh ulama bahwa di sana haram at-tabarru' bil a'dha, li'annaha laysat mulkan lahu au laysat fi mulkihi. Haramnya seseorang berdonasi, mendonorkan anggota tubuhnya, karena tubuh dia bukan menjadi miliknya. Donasi, donor ginjal. Sudah saya donorkan ginjal ini, ginjal yang ada sama saya. Loh, tapi kan itu bukan milikmu. Ini tubuh-tubuh saya, badan-badan saya. Sakit juga saya yang merasakan dan seterusnya. Sehingga ada orang-orang yang di sana donor ginjal, donor mata, donor apa lagi, anggota-anggota tubuh yang tidak mungkin bertambah atau muncul dari dirinya lagi, barang atau anggota tubuh yang dia donorkan. Ini haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Syarat yang tadi, bahwa orang yang menghibahkan suatu barang, suatu benda harus memilikinya. Sementara tubuh manusia bukan menjadi miliknya. Lantas bagaimana dengan donor darah? Disebutkan oleh para ulama bahwa donor darah diperbolehkan bagi mereka-mereka yang memenuhi syaratnya. Bagi mereka-mereka yang memenuhi syarat, baik secara fisik, kesehatan, ataupun mentalnya. Ketika terpenuhi syarat, dia mendonorkan darahnya. Boleh, kenapa? Karena darah itu akan segera terganti dengan darah yang lain. Dengan dia mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, mengkonsumsi minuman-minuman yang bergizi tertentu, sehingga darah yang tadi keluar dari tubuhnya, disedot dan dia donorkan, dia donasikan, akan segera terganti. Mungkin sehari dua hari sudah balik. Sudah normal lagi kondisi darah pada tubuhnya. Adapun orang-orang yang mendonorkan ginjalnya, apakah seiring waktu berlalu, sehari, seminggu, sebulan, dia mengkonsumsi ini, makanan ini, minuman itu, apakah akan muncul ginjal baru dalam tubuhnya? Jawabannya enggak. Demikian pula donor mata. Dia donorkan matanya sebelah. Seiring waktu berlalu, apakah muncul mata yang baru dalam tubuhnya? Jawabannya enggak. Nah, yang seperti ini yang haram. Tidak diperbolehkan. Qala al-mas'alatu ats-tsalitsatu ba'dhu al-ahkami al-muta'alliqati biha. Permasalahan yang ketiga yang membahas tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan hibah. Demikian pula atiyah. Qala wa ta'allaqu bil hibati al-ahkamul atiyatu. Berkaitan dengan hibah ini ada beberapa hukum sebagaimana tersebut di bawah ini. Al-awwal, yang pertama, talzamul hibatu idza qabadha al-mauhub lahu bi'idznil wahibi wa laysa lil wahibi ar-ruju'u fiha. Talzamul hibatu idza qabadha al-mauhub lahu bi'idznil wahibi. Otomatis konsekuensi dari pemberian, maka hibah itu menjadi milik orang yang diberi apabila telah diterima dan dengan izin dari al-wahib yang memberi. si fulan A memberikan ini, saya berikan kepadamu sebidang tanah ini. Saya terima, jazakallahu khairan. Sudah, langsung berpindah status kepemilikan sebidang tanah tadi. Walaysa lil wahibi arruju'u fiha, dan tidak boleh bagi orang yang sudah memberikan hibah untuk rujuk, mengambil kembali, membatalkan hibahnya. Hari ini diberikan, kamu sepertinya butuh sebidang tanah untuk berusaha, untuk bertani dan sebagainya. Nah, ini sudah saya beri, saya punya sebidang tanah di sana, ambillah. Itu ada 1 hektar menjadi milikmu. Saya terima. Sorenya bertemu lagi, tanya, kamu sudah lihat, sudah kamu lihat lokasinya, sudah kamu lihat batas-batasnya? Belum, belum sempat. Eh sudah, saya batalkan, enggak jadi saya beri. Tidak jadi saya berikan kepadamu. Karena kamu belum melihatnya, kamu belum mensurvei lokasinya, saya batalkanlah kalau begitu. Enggak jadi saya beri. Enggak boleh. Semata dia sudah memberi dan diterima oleh al-mauhub, maka otomatis berpindah status kepemilikan terhadap barang tersebut. Walaysa lil wahibi arruju'u fiha liqoulihi sallallahu alaihi wasallam al'aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang al'aid mengambil kembali fi hibatihi, barang pemberiannya, permisalan orang ini, dia sudah memberi, diambil lagi. Permisalan dia, kal kalbi, sama seperti permisalan seekor anjing, binatang yang najis ini, yaqi, memuntahkan sesuatu dari dalam perutnya. Thumma ya'udu fi qai'ihi, kemudian dia ambil kembali, dia telan lagi, dia makan lagi muntahannya tersebut. Sehingga, kembali mengambil hibah yang sudah diberikan, hukumnya haram. Disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan binatang yang najis ini, dan pada kondisi keadaan yang sangat menjijikkan. Haram dari 2 sisi. Pertama, pelakunya disamakan dengan binatang yang najis ini, dan perbuatannya juga disamakan dengan perbuatan yang menjijikkan tersebut. Sudah mengeluarkan sesuatu dari perutnya, dimuntahkan, kemudian ditelan lagi. Sehingga para ulama menyatakan haram ar-ruju' fil hibah, haram untuk mengambil kembali hibah pemberian yang sudah diberikan. Illa idza kana aban fa inna lahu ar-ruju' fi ma wahabahu li ibnihi. Kecuali seorang ayah, orang tua, yang dia mengambil kembali pemberian yang sudah dia berikan kepada anaknya. Ini dikecualikan. Anta wa maluka li abik, kamu dan harta yang kamu miliki itu milik orang tuamu, milik ayahmu. Apa yang diusahakan oleh si anak, orang tua boleh memintanya. Apalagi ini pemberian dari orang tua, kemudian ternyata si anak tidak bejus mengurus pemberian tersebut, diambil lagi oleh orang tuanya, boleh. Kalau yang mengambil kembali hibah itu adalah orang tua yang memberikan hibahnya kepada anaknya. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lir-rajuli an yu'ti al-'atiyata fayarji'u fiha illa al-walid fima yu'ti waladahu. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirrajuli, tidak halal, tidak boleh bagi seseorang, an yu'tiyal 'atiyata, memberikan sebuah pemberian, fayarji'u fiha, kemudian mengambil lagi pemberian tersebut, ambil lagi, dibatalkan pemberiannya. Sudah sah ijab dan qabulnya, akadnya diberi, diberikan, kemudian diterima. Setelah itu diambil lagi. Illal walid, kecuali orang tua, fima yu'ti waladahu, terhadap barang yang dia berikan kepada anak-anaknya. Boleh diambil lagi oleh orang tua tadi. Ini dalilnya. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, anta wa maluka li abik, kamu dan barang yang kamu miliki, harta yang kamu miliki itu adalah milik orang tuamu. Allahu alam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Akallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.